Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fi din, saudaraku kaum muslimin, para aba wal ummahat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini, di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, Allah kembali pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Jadi insyaallah selama bulan Ramadan ini kita akan bahas dengan lebih intensif kitab ini. Kalau biasanya cuma sepekan sekali, maka insyaallah di bulan Ramadan ini kita adakan pertemuan 3 kali dalam sepekan. Yaitu di hari Senin, Rabu, dan Jumat insyaallah tetap di pukul 9. Kita punya target mudah-mudahan di bulan Ramadan ini separuh kitab yang belum kita baca ini bisa kita tamatkan. Baik. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di pertemuan yang terakhir dalam pembahasan kajian kitab Fiqih Tarbiyatil Abna, kita telah paparkan tentang pengaruh tamu yang berkunjung ke rumah kita kepada anak-anak kita. Apabila anak-anak bertemu dengan tamu, seorang tamu yang berakhlak baik, tamu yang memiliki ilmu dan wawasan yang luas, lalu dia berinteraksi dengan anak-anak kita, maka niscaya anak kita akan mendapatkan manfaat dari kunjungan tamu tersebut. Namun sebaliknya, ketika tamu yang datang berkunjung ini adalah tamu yang tidak punya akhlak, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, lalu dia berinteraksi dengan anak kita, ini pun bisa menimbulkan efek yang buruk terhadap anak-anak. Oleh karena itu orang tua harus memperhatikan tamu yang berkunjung ke rumah. Ya, kalau memang dia ingin mempertemukan dengan tamu-tamu yang memang memberikan manfaat kepada anaknya, tidak mengapa. Ya, tapi kalau misalnya tamu-tamunya rusak, ya jangan dibiarkan untuk berinteraksi dengan anak-anak. Baik, ini pembahasan kita yang terakhir. Sekarang pertanyaan selanjutnya tentang memukul anak. Nah, ini tema yang cukup menarik ya. Tema yang cukup menarik untuk diketahui oleh para orang tua. Sebenarnya boleh atau tidak kita itu memukul anak-anak kita? Ya. Kemudian kalau memang diperbolehkan untuk memukul, bagaimana cara memukulnya? Ya. Apakah dipukul ya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang tua zaman dulu ya. Yang namanya memukul anak itu satu hal yang biasa ya. Mau pilih apa? Ikat pinggang, tepuk kasur, atau sapu lidi. Ya, sebagian orang tua seperti itu. Nah, bagaimana ketentuan memukul anak yang diatur dalam syariat kita? Ini yang akan menjadi pembahasan kita. Makanya saya di sini membawakan suatu bab, hal yudrobul ibnu lita'dibihi, apakah anak itu boleh dipukul untuk mendisiplinkannya? Kalau hadil masalah muhimmah, ya, laha fikhuha. Perkara ini adalah perkara yang sangat penting dan dia memiliki fikih. Ya, memiliki ketentuan dalam Islam, diatur dalam Islam. Ya, fal mawaqif takhtalif. Maka keadaan itu berbeda-beda, wa kadzalikal ahwal aidan. Ya. Jadi perkaranya itu berbeda-beda. Jadi ada keadaan ya yang tidak memerlukan pukulan. Jadi keadaannya itu tidak seragam ya. Semua kesalahan anak kita beri hukuman dengan pukulan. Ini keliru besar. Ya, keadaan mereka itu berbeda-beda. Ya. Wa aidan al-masail allati sayu'addib min ajliha hal hiya mas'alatun aw sayu'addab min ajliha hal hiya masailul mustashbi'ah wal mustaqbihah wa mustahjibah wa mustahjinah. Apakah permasalahan yang sedang dihadapi yang dilakukan oleh anak kita itu teramat buruk dan teramat jelek, am hiya duna dzalik, atau perkaranya lebih ringan daripada itu, ini tidak memerlukan hukuman yang berat. Maka keadaan anak kita berbeda-beda, jangan kemudian diseragamkan semuanya dihukum dengan hukuman pukulan. Wahal huwa ya'kilu hadhihi al-mas'al, hadhihi al-masail wa ya'rifu muda ismihi wa syarriha wa khuturatiha am annahu jahilun biha wa bi ahkamiha. Demikian juga anak juga harus dilihat apakah dia sudah memahami permasalahan ini. Apakah dia sudah memahami bahwa ini adalah suatu permasalahan atau perkara yang dosanya itu sangat besar. Ya, keburukan dan bahayanya itu sangat besar. Atau dia belum mengetahuinya, belum mengetahui hukum-hukumnya. Nah, ini juga berbeda. Ya, gak boleh kita kemudian menghukum berat seseorang yang gak tahu kalau itu sebuah pelanggaran yang berat. Ya. Qala walakin, nah kemudian beliau menyebutkan hukum asal, ya, dalam memperlakukan keluarga atau memperlakukan anak-anak kita. Kata beliau, walakin fil jumlah, fal amru kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa ma yunza'u min syai'in illa syanah. Hukum asalnya kita itu berbuat baik kepada mereka, berbuat atau memperlakukan mereka dengan penuh kelemah lembutan dan kasih sayang. Ini adalah hukum asal, ya, perlakuan seorang ayah kepada anaknya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan mempercantiknya. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Jadi hukum asalnya kita memperlakukan anak kita dengan penuh kelemah lembutan. Ini hukum asalnya. Karena tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan memperindah dan mempercantiknya. Qala alaihi salatu wasalam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, man yuhramur rifqa yuhramul khair. Barang siapa yang diharamkan dari kelemah lembutan, maka dia pun akan diharamkan dari kebaikan. Qala alaihi salatu wasalam, innahu man u'tiya hadzuhu min rifq wa qad u'tiya hadzuhu min khairid dunya wal akhirah. Sesungguhnya barang siapa yang diberikan bagiannya dari kelemah lembutan, maka dia telah diberikan bagiannya berupa kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa qala alaihi salatu wasalam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifq. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ya, kebaikan pada sebuah keluarga, maka Allah akan masukkan kelemah lembutan di tengah-tengah keluarga tersebut. Qala wa innallaha rafiqun yuhibbu rifq. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah rafiq. Allah Subhanahu wa taala maha lemah lembut, penuh kelemah lembutan. Wa yuhibbu rifq. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai arifaq, ya, kelemah lembutan. Ya, hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, famadama at-tawassul ila al-islah bi ghairi dharbi mumkin fala yusar ilaihi dharb. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, mengatakan apabila perbaikan itu bisa diraih tanpa perlu melakukan pemukulan, ya, maka tidaklah dilakukan pemukulan. Ya. Jadi kalau tidak perlu, maka tidak boleh kemudian diadakan pemukulan kalau tidak diperlukan. Faidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khayra baina amrayni illa akhadha aisarahuma ma lam yakun itsman. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim mengatakan, ya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi dua pilihan. Ya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan kecuali beliau mengambil yang paling mudahnya, malam yakun itsman, selama perbuatan tersebut bukanlah dosa. Barakallahu fikum. Jadi jangan kemudian mengira bahwa segala sesuatunya itu harus keras, ya, dengan pukulan, dengan pendisiplinan yang kaku. Enggak. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memilih yang lebih mudah. Ya, ma khayra baina amrayni illa akhadha aisarahuma ma lam yakun itsma. Ya, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pilihan, dua pilihan, maka beliau akan ambil yang lebih mudah. Kalau bisa tanpa pukulan, kenapa harus memukul? Nah, itu prinsipnya. Ya. Jadi kalau bisa kita mendisiplinkan anak-anak kita tanpa harus memukul mereka, maka kita lakukan. Dengan ucapan, ya, dengan motivasi. Masih banyak lagi cara untuk mendidik mereka. Qala waqad warada aidan annahu salatu wassalam ma dharaba syai'an qad bi yadihi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahid fi sabilillah. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul sesuatu apapun dengan tangannya. Beliau tidak memukul wanita, beliau tidak memukul pelayan beliau, melainkan beliau baru memukul ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Masya Allah. Jadi keliru kalau orang mengatakan, misalnya apa, dia katakan biar mental anak saya kuat, setiap kali dipukul, pukul, pukul, malah anaknya itu benci sama bapaknya nanti. Ya, keliru. Perlu kita luruskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memilih di antara dua jalan, melainkan yang paling mudah. Kalau bisa tanpa pukulan, kenapa harus dipukul? Ya. Qala fahina idina alaina bi kalimat idza aradna al-islah wa alaina bi anwa'it targhib. Oleh karena itu hendaknya kita lontarkan ucapan-ucapan yang baik apabila kita menginginkan perbaikan pada anak kita. Hendaknya kita memberikan kepada mereka berbagai macam motivasi. Fa idza lam tujid al-kalimatu thayyibah fil islah, ya, istamalat al-kalimatu allati tahmilu naw'an min az-zajr. Apabila kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat motivasi, ya, ini kurang dirasa manfaatnya, ya, maka silakan Anda menggunakan az-zajr, ya. Wastu'mila at-tarhibu bihasabi naw'il khata. Boleh bagi Anda untuk kemudian menggunakan berbagai macam jenis peringatan dan ancaman, ya, menggunakan ancaman kepada mereka sesuai dengan jenis kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Ya, bihasabi naw'il khata'i wa jurmi wal al-murtakab. Sesuai dengan apa yang mereka lakukan berupa kesalahan dan perbuatan dosa. Ya, jadi berjenjang. Ya, kita kasih motivasi anak-anak kita. Nak, kalau kamu misalnya tidak nakal, nanti seperti ini, ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia tidak bermanfaat motivasi tersebut, berikan ancaman. Nak, kalau nanti nakal, ya, akan diginikan, ya, kasih ancaman. Ya. Qala wa idza lam tajid wa lam tanfa al-kalimat kalimatu zajr hadhihi fahina idin qad yujdiya ad-darb. Nah, kalau ketika peringatan dan ancaman tidak lagi bermanfaat, ya, maka ya bolehlah bagi kita untuk memberikan hukuman dengan pukulan. Fa ahwalul abna takhtalifu tabi'atuhum atau tabaiuhum, ya, wa taib fal ahwalul abna takhtalif wa tabaiuhum tatanawwa. Maka keadaan anak-anak kita itu berbeda-beda dan karakter mereka juga berbeda-beda. Faminhum man takfihi nadratun bil ain. Di antara mereka ada yang cukup dilihat saja dengan kedua mata. Litadibihi wa tawbihihi wa ta'nibihi. Cukup dipelototin saja oleh oleh emaknya, ya. Emaknya cukup melotot saja. Gitu. Sudah selesai, anaknya nggak nakal lagi, ya. Ada sebagian anak yang cukup dengan dipelototin saja. Wa tu'athiru fihi hadhihi nadhrah ta'thiran balighan la hududa lahu wa takunu sababan fi kaffihi an mithli hadzal khata' alladhi irtakaba. Ya. Dan memberikan pengaruh yang luar biasa. Cukup dengan memandang saja, cukup dipelototin saja, maka ini sudah memberikan pengaruh yang luar biasa pada diri sang anak, yang mencegah dia dari perbuatan perbuatannya yang keliru. Ada sebagian anak yang cukup dipelototin saja. Ya. Qala wa minhum man idza hawalta wajhaka anhu arafa muradak fa fahima wa kaffa an khata'ih. Dan di antara mereka ada yang apabila melihat wajah Anda berpaling, wajah orang tuanya berpaling, melengos, ya. Misalnya bapaknya melengos atau ibunya melengos. Dia sudah tahu bahwa oh ini bapak dan ibu marah. Lalu dia menghentikan perbuatan buruknya. Ada yang seperti itu, cukup dengan sang ayah atau sang ibu memalingkan wajah dari anaknya. Taib. Fa minhum man tujdi ma'ahu al-kalimatu thayyibah. Ya, fa 'alaika bil kalimat at-thayyibah ma mithli hadza. Dan di antara anak-anak itu ada yang cukup diberikan motivasi yang baik. Ya, maka cukup bagi kita untuk memberikan motivasi yang baik kepadanya. Wa minhum man la yuslihuhu illa darab wa la tanfa'u ma'ahu illa syiddah. Di antara anak-anak itu tidak ada yang bisa memperbaiki keadaannya kecuali memukul, ya, kecuali dipukul, atau ya tidaklah memberikan manfaat kecuali dengan sikap yang keras. Namun ini yang paling akhir ya. Kalau kita melihat fakta yang ada, orang tua itu kalau dia dekat dengan anaknya, maka tidak perlulah dia memberikan pukulan. Cukup diberitahu, cukup kemudian diberi targhib atau tarhib, anaknya akan berhenti dari keburukan. Kenapa harus sampai memukul? Ini biasanya dia nggak mau dengar apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Ya. Fahina idin nattajihu lidharbi wasyiddah bil qadri alladhi yuslihu faqat wala nata'addah. Nah, ketika anak memang sudah tidak bisa lagi diberitahu, maka kita berpaling kepada hukuman berupa pukulan dan sikap keras, namun disesuaikan dengan kadarnya. Ya. Jadi kita berikan kadar yang bisa memperbaiki diri sang anak, bukan untuk bersikap melampaui batas terhadap anak kita. Maksudnya apa? Jamaah rahimakumullah, maksudnya pukulan yang kita berikan adalah pukulan untuk mendidik. Ya, bukan untuk melampiaskan kekesalan. Ini banyak terjadi di kalangan para orang tua. Ketika mereka memukul, ya, mereka memukul anaknya untuk melampiaskan kekesalan pada diri sang anak. Padahal pukulan itu tidaklah diberikan kecuali untuk memperbaiki keadaan sang anak. Ya, makanya kita bilang tadi, kita katakan tadi, bahwa kalau bisa tidak dipukul, jangan dipukul. Ya, sehingga kalau toh memang harus dipukul, maka pukul sesuai dengan kadar yang diperlukan. Ya, bukan memukulnya untuk bersikap melampaui batas. Lalu beliau memberikan perumpamaan yang demikian baik ya. Orang tua yang memberikan hukuman pukulan kepada sang anak ini seperti seorang dokter yang menyuntikkan obat ke dalam tubuh seorang pasien. Ya. Jadi memberikannya itu sesuai dengan kadar saja. Qala katabib, katabib alladhi yu'ti lil marid huknah. Seperti seorang dokter yang memberikan suntikan kepada orang yang sakit. Ya, wal huknatu tu'allimuh. Maka suntikan ini akan menyakiti sang pasien, walakinnaha biqadril maradi fahasib atau fahasab. Ya. Akan tetapi suntikan tersebut disesuaikan dengan keadaan sakitnya sang pasien dan sudah cukup ya. Kalau misalnya cukup disuntik satu kali, maka cukup satu kali saja. Ya, tidak perlu kemudian berkali-kali memberikan suntikan kepada anak-anak kita. Nah, jadi itu prinsipnya, itu analoginya ya. Ini pemberian hukuman pukulan kepada anak ya, itu disesuaikan dengan kadar yang dibutuhkan. Qala falir rajuli ayyashtadda ma'a abna'ihi idza ra'a minhum qusuran aw wajada fihim khalalan. Ya, maka boleh bagi seorang bapak untuk bersikap keras kepada anaknya apabila dia melihat kusuran, ya, pengabaian atau khalal, ya, atau kelalaian yang ada pada sang anak. Tapi ingat, ini adalah usaha atau upaya yang terakhir. Upaya yang terakhir, bukan senantiasa dia memberikan pukulan kepada sang anak. Kemudian dalilnya kata beliau, akhrajal Bukhari wa Muslim min hadithi Abdurrahman ibn Abi Bakr anna ashabu suffah kanu nasan fuqara. Ini beliau memberikan contoh sikap keras kepada sang anak. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi Abdurrahman bin Abu Bakar ini memarahi anaknya, ya, pernah memarahi sang anak, atau Abdurrahman bin Abi Bakar pernah dimarahi oleh bapaknya Abu Bakar, ya, disikapi dengan sikap yang demikian keras. Ceritanya bahwa dahulu Ahlu Suffah, mereka dahulu adalah orang-orang yang fakir. Wa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala marratan man kana indahu ta'amun ta'amu itsnain falyadhhab bi thalathah atau bi thalith. Barang siapa yang dia memiliki makanan untuk dua orang, maka hendaknya dia mengundang yang ketiga. Wa man kana indahu ta'amu arba falyadhhab bi khamis wa bi sadis. Barang siapa yang dia memiliki makanan yang cukup untuk empat orang, maka hendaknya, ya, dia mengundang orang yang kelima dan orang yang keenam. Au kama qol, atau sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Abu Bakar jaa bi thalatha. Maka kemudian Abu Bakar pun mengundang tiga orang. Wa talaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asharah wa Abu Bakar bi thalatha. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau membawa 10 orang dan Abu Bakar membawa 3 orang. Qala fa huwa wa ana wa abi wa ummi. Ya. Yaitu aku, bapakku dan ibuku. Ya. Wala adri, kemudian rawinya mengatakan wala adri hal qala wa mraati wa khadamin. Ya. Baina baitina wa baiti Abi Bakar. Aku tidak tahu, kata rawi, apakah dia mengatakan juga bahwa termasuk istri dan pelayanku. Artinya yang diajak makan itu bukan hanya tiga orang saja, aku, ibu dan bapakku, tapi juga istri dan pelayanku. Jadi disuruh makan bareng-bareng begitu, ya. Qala wa inna Abu Bakar ta'asya inna Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma labitha hatta salaitul isya. Kemudian kata Abdurrahman bin Abi Bakar, Abu Bakar kemudian makan malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tinggal di sana sampai kemudian aku pun salat isya. Thumma raja'a falabitha hatta na'sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kembali ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu tinggal di sana sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengantuk. Ya. Faja'a ba'dama madha minal lail masyaallah qalat lahu bra'atuhu. Maka kemudian setelah malam berlalu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dia pun kembali, lalu istri dari Abu Bakar bertanya kepada Abu Bakar, "Ma habasaka an adyafik au qalat dhaifuk?" Wahai Abu Bakar, apa yang menahanmu dari menemui tamu-tamumu? Ya. Jadi dia bilang, katakan dari tamu-tamu. Jadi ada orang yang ketika itu Abu Bakar menyuruh mereka untuk makan di rumah. Sana kalian pergi ke rumah saya. Saya sendiri akan makan bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka istrinya mengatakan, "Kenapa kok kamu enggak pulang-pulang? Ini ada tamumu di sini. Kamu ada tamu, ya. Tapi kamu sendiri ke tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. "Ama asyaitahum? Kenapa engkau tidak makan malam bersama mereka?" Ya. "Qalat abau hatta taji'u qad aradu 'alaihim faghalabuhum." Ya. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada istrinya, ya. "Tidakkah engkau memberikan makan kepada mereka?" Maka kemudian sang istri mengatakan, ya, mereka tidak mau makan makanan yang yang dihidangkan ya kepada mereka. Jadi sana ada Abdurrahman bin Abi Bakar sudah dihidangkan makanan tapi dia tidak mau makan. Ini wallahu taala alam. Sepertinya mereka tidak mau makan kecuali bersama Abu Bakar. Maka kemudian Abu Bakar marah kepada anaknya tadi. Mungkin beliau mengatakan ya gundar fajadda wasab ya. Dia marah kepada anaknya tadi kenapa dia tidak mau makan ya. Kenapa harus menunggu dia? Ya fajadda wasab, artinya Abu Bakar memberikan ucapan-ucapan yang keras kepada anak tersebut. Ya qulu la hani'an. Ya, makanlah kalian. Kenapa kok kalian enggak mau makan? Kata Abu Bakar. Ya. Jadi jangan kalian meninggalkan makan malam hanya karena menungguku. Waqala, kemudian Abu Bakar mengatakan, "Wallahi la at'imhu la at'umhu abadan." Ya, aku tidak akan lagi memberi makan kepadanya, ini kepada Abdurrahman. Ya. Nah, oleh ini menunjukkan bahwa Abu Bakar mencela sang anak ya, bersikap keras kepada sang anak karena sudah disuruh makan tapi tidak mau untuk makan hanya karena menunggu bapaknya. Ya. Nah, ini syahid dari kisah ini bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ya memarahi anaknya. Jadi boleh memarahi anak apabila sang anak memang memerlukan sikap yang keras. Kemudian kasus lainnya, ya ini kita ambil syahidnya saja. Adapun apa yang setelahnya kita tinggalkan. Qala akhraja Muslim min hadisi Abdullah bin Umar. Qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian contoh sikap keras lagi dari seorang ayah kepada anak. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul la tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'adhannakum ilaiha. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah kalian larang ya wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid apabila mereka telah meminta izin ya untuk pergi ke masjid. Nabi alaihi salatu wasalam ya mengatakan janganlah kalian melarang ya, janganlah kalian melarang kaum wanita untuk pergi ke masjid kalau mereka sudah meminta ya izin ya, untuk meminta izin. Qala faqala Bilal ibn Abdullah, kemudian anaknya yang bernama Bilal mengatakan wallahi ya ladamna'uhunna, demi Allah kami akan larang mereka. Nah, ini kan suatu hal yang yang kurang pantas, yang menyuruh agar tidak melarang kaum wanita untuk ke masjid adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal ini mengatakan demi Allah ya aku akan melarangnya, kami akan melarangnya. Fa aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat. Maka kemudian Abdullah bin Umar menghadap kepada anaknya ya, menghadap anaknya, kemudian dia mencela anaknya tersebut ya dengan celaan yang belum pernah terdengar. Qala ukhbiruka an Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi lanamna'uhunna. Apakah pantas aku khabarkan kepadamu ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian engkau mengatakan demi Allah kami akan mencegah mereka? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan wanita untuk ke masjid sementara engkau mencegahnya ya. Jadi boleh bersikap keras kepada anak ya, boleh bersikap keras kepada sang anak agar dia tidak mengulangi kesalahan tersebut. Wa fi riwayatin ya fazabarahu Ibnu Umar faqala aqulu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqul la nada'uhunna. Maka Dalam riwayat yang lain disebutkan Abdullah bin Umar menghardik anaknya. Ya. Kemudian dia mengatakan, aku katakan Rasulullah SAW menyampaikan demikian dan demikian, sementara engkau mengatakan kami akan mencegah mereka. Ya. Sebenarnya apa? Enggak pantas. Oleh karena itu Abdullah bin Umar marah sekali kepada anaknya, ya, dengan kemarahan yang teramat sangat. Kemudian beliau memberikan dalil, sini menyampaikan dalil tentang bolehnya memukul, ya. Apabila terjadi kerusakan pada diri sang anak perlu diperbaiki, ya, dan tidaklah perbaikan tersebut didapatkan kecuali dengan pukulan, maka yang demikian tidak mengapa, bahkan dituntut untuk apa? Untuk dilakukan kepada sang anak. Qala wa hiya ba'dul adillah allati yastadillu biha atau yustadallu biha ala mas'alati ta'dib. Putus ya. Baik. Maka berikut ini kata beliau adalah dalil-dalil yang menunjukkan pendisiplinan dengan cara memukul apabila diperlukan. Ya, memukul sebagian anak li adami taatihim fil ma'ruf, ketika mereka tidak taat dalam kebaikan. Au li adami istijabatihim li fi'lil khair, atau ketika mereka enggan untuk melakukan kebaikan. Au li israrihim 'alal isyan, ya, wat tamarrud wa dzulm, atau karena mereka terus-menerus melakukan kemaksiatan, ya, melakukan perbuatan yang jahat dan juga kezaliman, perbuatan yang buruk dan juga kezaliman. Ya. Di antara dalil-dalilnya adalah dalil-dalil yang sifatnya umum. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-205, wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidaklah menyukai kerusakan. Ya, kalau kita tidak bersikap tegas kepada anak kita maka akan timbul kerusakan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai yang namanya kerusakan. Ya. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-116. Falaula kana minal qurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasad fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum. Ya, maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kalian orang-orang yang memiliki keutamaan? Yanhauna 'anil fasad. Mengapa mereka tidak melarang dari kerusakan fil ard yang terjadi di muka bumi ini? Illa qalilan, kecuali hanya sedikit saja dari kalangan mereka. Ya, mimman anjayna minhum, dari orang-orang yang telah kami selamatkan mereka. Allah taala alam, mungkin ini kaumnya Nabi Nuh, ya, alaihi salam. Ya, mengapa kemudian tidak ada orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia apa? Melarang dari kerusakan di muka bumi ini. Artinya apa? Kerusakan itu suatu yang harus kita hentikan. Jangan dibiarkan. Fa idza kana al-fasadu wa syarr al-warid min at-tifl la yazul, ya, illa bidharb fa hina idzin yulzamu dharb. Kalau ada kerusakan yang terjadi pada diri sang anak yang itu tidaklah hilang kecuali dengan pukulan, maka hendaknya dilakukan pemukulan. Ya. Wa kadzalika nusus al-warida fi nahi 'anil munkar liqauli ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Demikian juga dalil umum yang lain, ya, yang menunjukkan bolehnya melakukan pemukulan, bahwa kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. kalian memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau kana al-munkar la yazulu illa bidarr, ya, ma'a ittiqa'il mafasid aidan, fahina idin ya yuttajahu ila dharb. Apabila kemungkaran itu tidak hilang kecuali dengan pemukulan, ya, yang disertai dengan menghindari kerusakan-kerusakan, maka kita pun berpaling kepada pemukulan. Ya, jadi ini dalil yang menunjukkan bolehnya melakukan pemukulan. Ini secara umum, ya. Kenapa kita melakukan pemukulan? Karena terjadi kerusakan, lalu kita berusaha untuk menghentikan kerusakan tersebut. Ya. Wa aidan an-nusus al-waridah fit ta'awuni 'ala birri wa taqwa wa tarkit ta'awuni 'ala al-ithmi wal 'udwan. Demikian juga dalil lainnya yang menunjukkan bolehnya memukul secara umum adalah, ya, dalil-dalil yang memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, kita membiarkan anak-anak kita dalam kerusakan, nah ini ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya ta'awun dalam perbuatan dosa. Kenapa? Karena kita biarkan mereka, ya, pada kemaksiatan. Ya. Oleh karena itu ketika kemaksiatan itu berhentinya hanya dengan pukulan, maka diberikan pukulan. Demikian juga dalil-dalil lain. Nah, ini yang khusus. Kalau tadi dalil-dalil yang sifatnya umum. Faha huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yahuthu ala ta'limil auladi was-salah. Faman imtana'a an ada'iha wa huwa ibnu 10 sinin fahina idin yudrab. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendorong kita untuk mengajarkan anak-anak kita salat. Dan juga barang siapa yang tidak melaksanakannya dalam keadaan dia sudah berusia 10 tahun, maka boleh untuk dipukul. Nah, ini dalil yang sharih, ya, menunjukkan bolehnya pemukulan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tua agar menyuruh anak-anaknya salat. Kalau anaknya tidak salat, maka boleh untuk dipukul. Ya, ketika mereka berusia 10 tahun. Qala alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis salah wa hum abna'u saba, wa hum abna'u saba sinin. Wadribuhunna 'alaiha wa hum abna'u ashar. Ya, wa farriqu bainahum fil madaji'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat apabila mereka telah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashar. Dan pukullah mereka, kata Nabi. Pukullah mereka ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Ya. Jadi boleh untuk apa? Memukul anak. Qala wa huwa Abdullah ibn Abbas lamma yara fi Ikrimah nabahatan wa fahman wa nubughan wa aqlan wa Ikrimatu shaghir anadzak yuhibbu al-la'ba kama yuhibbu ghayruhu wa yarghabu fil jari kama yarghabu ghayruhu fa hina idin yuqayyiduhu ibnu abbasi wa yuwathiquhu ibnu abbasin hatta yata'allama al-qur'an wa yata'allama sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Abdullah bin Abbas, ya, beliau mengasuh seorang anak yang namanya Ikrimah. Kemudian Abdullah bin Abbas melihat kecerdasan yang ada pada diri Ikrimah ini. Anaknya cerdas. Tapi Ikrimah sebagaimana anak-anak yang lain sukanya itu bermain. Maunya itu bermain saja, menghabiskan waktunya seperti anak-anak yang lain. Maka Ibnu Abbas melihat bahwa dia perlu ditegaskan, didisiplinkan untuk menjadi orang yang benar-benar menguasai Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas sampai kemudian mengikat kaki Ikrimah. Faqala Ikrimah kana Ibnu Abbas yaj'al fi rijli al-kabl yu'allimuni al-Qur'an wa yu'allimuni al-Qur'ana wa sunnah. Ya. Wa fi riwayatin yu'allimuni al-Qur'an wal fara'id. Dulu Ibnu Abbas sampai mengikat tali ke kakiku agar dia tidak kabur, ya. Kemudian beliau pun mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah kepadaku dalam riwayat yang lain ya disebutkan bahwa beliau mengajarkan Al-Qur'an dan faraid dan ilmu waris. Ya. Fa madza kana min syani Ikrimah ba'da hadzal qaid? Maka apa yang terjadi pada sosok Ikrimah setelah dia diikat oleh Abdullah bin Abbas? Asbaha Ikrimatu ya nabighatun minan nawabighi minan nawabigh wa asbaha muhadditan minal muhadditin. Maka Ikrimah pun menjadi seorang yang sangat jenius, ya, menjadi orang yang sangat berilmu dan menjadi seorang muhaddits dari kalangan muhadditin, ya. Maka beliau pun menjadi seorang ulama besar, ya, sehingga boleh bersikap keras kepada sang anak apabila sang orang tua melihat potensi yang ada pada sang anak ini akan hilang kalau tidak di kalau tidak diarahkan, ya. Tapi ingat, Allah Ta'ala alam ya, kemungkinannya Ikrimah ini sulit sekali diatur. Makanya sampai Abdullah bin Abbas memberikan tali ya untuk mengikat Ikrimah. Ya, saya kira kalau misalnya beliau memang mudah untuk diatur, tidak akan diperlakukan seperti itu, ya. Tapi karena dia susah diatur, maka Abdullah bin Abbas pun mengikat kaki Ikrimah. Wa hal huwa as-Siddiq Abu Bakar yadribu ibnatahu Aisyah lamma ta'akhkhara al-jaysh bisababiha wa ta'akhkhara Rasul sallallahu alaihi wasallam bisababiha wa syakaha an-nasu ila Abi Bakar. Demikian juga Abu Bakar pernah memukul putri beliau Aisyah ketika pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi terlambat karena sang putri, dan orang-orang pun komplain kepada Abu Bakar. Ya, dikisahkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, kalung Aisyah radhiyallahu taala anha ini pernah hilang dalam perjalanan. Padahal ketika itu manusia sangat membutuhkan air. Harusnya mereka ketika berhenti, mereka mencari air untuk berwudu. Tapi ketika itu karena kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha hilang, maka orang-orang pun mencari kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga terlambatlah mereka, ya, atau mereka sampai tidak mendapatkan air, ya, karena mencari kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Maka marahlah Abu Bakar ketika ada orang-orang komplain, "Wahai Abu Bakar, kita ini terlambat." Ya, kita ini terlambat gara-gara putrimu. Ya, putrimu minta dicarikan kalungnya. Sehingga semua orang mencari kalungnya. Yang kemudian bahwa kalungnya itu akhirnya ditemukan di mana? Ketika mereka akan pergi meninggalkan tempat tersebut, unta yang sebelumnya duduk kemudian bangkit, ternyata kalungnya Aisyah ada di bawah unta tersebut. Nah, di sini permintaan Aisyah ini membuat orang terlambat sampai kemudian mereka tidak mendapatkan air, maka kemudian marahlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian waja'ala yad anu biyadihi fi khasirati, sampai kemudian beliau memukulkan tangannya kepada lambungku, kepada perutku, ya, jadi perutnya Aisyah dipukul oleh Abu Bakar, ya, engkau menyebabkan pasukannya terlambat. Nah, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di pangkuannya Aisyah. Ya. Dan ketika itu ya mau tidak mau Aisyah pasrah saja, ketika dipukul oleh bapaknya dia tidak berkelit. Kata beliau, "Wala yamnauni minat taharruki illa makanu Rasul sallallahu alaihi wasallam ala fakhidai." Ya, tidaklah yang mencegahku dari bergerak kecuali posisinya Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di pahaku. Jadi Abu Bakar mengekspresikan marahnya kepada Aisyah. Ini gara-gara kamu, ya. Orang tidak mendapatkan air, artinya program yang sudah disusun ini enggak berjalan gara-gara Aisyah meminta dicarikan apa? Kalungnya. Nah, kemudian ternyata karena kaum muslimin tertahan dan mereka pun tidak mendapatkan air dalam perjalanannya tersebut, ini justru memberikan keberkahan kepada mereka. Ya, ini dengan diturunkannya ayat tayamum. ya, kalau tidak menemukan air, ya, maka hendaknya fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya, kalau tidak menemukan air, maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan tanah yang bersih. Ternyata ada keberkahannya, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, gara-gara Aisyah pasukan tersebut tidak mendapatkan air, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berkenaan dengan tayamum. Maka kemudian orang-orang pun mulai memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala Usaid bin Khudair wa huwa ahadun nuqaba. Maka berkatalah Usaid bin Khudair, dan beliau adalah salah seorang yang terkemuka. Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Ini bukanlah kali pertama keberkahan dari kalian wahai keluarganya Abu Bakar. Ya. Jadi ini merupakan keberkahan bagi keluarga kalian, gara-gara ada anggota keluarga kalian yakni Aisyah radhiyallahu taala anha yang minta dicarikan kalungnya. Nah, maka ternyata apa? Membuahkan atau kaum muslimin menjadi mendapatkan keringanan untuk apa? Untuk bertayamum. Masya Allah. Faba'athana al-ba'ir alladhi kuntu alaihi fawajadna al-aqada tahtah. Ya. Maka ketika kami membangkitkan ya onta-onta yang sebelumnya aku tunggangi, maka kami pun mendapatkan kalung tersebut di bawah onta tadi. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha sempat dipukul oleh bapaknya. Kenapa? Karena telah menyebabkan kaum muslimin apa? Telah menyebabkan kaum muslimin terlambat ya dan tidak mendapatkan air. Demikian juga Abu Bakar dan Umar pernah juga memukul putri-putri mereka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ini ketika istri-istri Nabi SAW. Ya ketika istri-istri Nabi SAW pernah meminta nafkah yang lebih. Ya, dari Rasul SAW dalam keadaan Nabi SAW tidak mampu untuk memberikan nafkah tersebut. Tapi mereka memaksa. Maka ini kemudian terdengar. Ya, terdengar di telinganya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Dan dua orang putri mereka ini adalah istrinya Nabi SAW. Yaitu Aisyah, putrinya Abu Bakar. Dan Hafsah, putrinya Umar. Maka Abu Bakar dan Umar ya marah kepada kedua putrinya ini sampai kemudian memukul mereka karena meminta sesuatu yang tidak dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bolehnya memberikan pukulan ya pada sesuatu yang memang kesalahan yang berlebihan ya. Bagaimana mungkin tega dia mereka berdua meminta atau mendesak Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi kebutuhan mereka atau memenuhi keinginan-keinginan mereka. Ya, dalam keadaan Nabi SAW tidak mampu untuk memberikannya. Baik. Ya. Kemudian dalil lainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya beliau pernah melihat seorang anak nasaba ta'ira ya yang menahan atau mengikat seekor burung waja'ala yarmihi bil ahjar yang kemudian dilempar dengan batu ya diketapel maksudnya. Jadi ada burung yang diikat kemudian dijadikan sasaran ketapel. Maka Abdullah bin Umar mengatakan ya uzjuru gulamakum an fi'li hadha. Ya, tahanlah anak-anak kalian dari melakukan perbuatan yang semacam ini. Ya. Artinya apa? Laranglah dengan keras ya yang dilakukan oleh anak kalian ini. Akhraj al-Bukhari dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu dakhala ya. Anahu dakhala ala Yahya bin Sa'id wa gulamun bin Bani Yahya rabitun dajajah yarmiha. Suatu ketika Abdullah bin Umar masuk menemui Yahya bin Sa'id, dan ketika itu anaknya Yahya, ya, ada seorang anak dari keluarganya Yahya mengikatkan seekor dajajah, seekor ayam, yarmiha, untuk dilempari. Ya, jadi dijadikan target. Ayam tersebut diikat kemudian dijadikan target. Famasya ilaiha Ibnu Umar hatta hallaha thumma aqbala biha wa bil gulam ma'ahu faqala usjuru gulamakum an ayyasbira hadha tayr lil qatl fa inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tusbar bahimatun aw ghairuha lil qatl. Ya, peringatkanlah dengan keras anak kalian ini yang menjadikan burung ini atau menjadikan ayam ini sebagai target untuk dibunuh. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan hewan sebagai target. Ya. Baik. Ini menunjukkan bahwa boleh bersikap keras kepada anak. Ya. Ketika mereka melakukan pelanggaran syariat. Qala wa yaqulu Ibrahim an-Nakhai wa kanu yadribunana 'ala syahadah wal ahad ya wa nahnu sighar. Ibrahim an-Nakhai mengatakan dahulu para sahabat memukuli kami, ya, memukuli kami dalam permasalahan persaksian dan janji ketika kami masih kecil. Maksudnya apa ini jamaah? Maksudnya bahwa, ya, para sahabat dahulu mendidik para tabi'in untuk tidak bermudah-mudah dalam memberikan persaksian, ya, atau bermudah-mudah dalam membuat perjanjian dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar mereka tidak bermudah-mudah itu sampai dipukul. Ya, sampai anak-anak ini dipukul ketika mereka bermudah-mudah dalam persaksian, ya, dan dalam membuat janji sampai mereka ini dipukul. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa qala Abu Umar Ibnu Abdul Bar ma'nahu indahum an-nahyu an mubadarati ar-rajuli bil qawli ushidu billah. Disebutkan al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dari al-Imam Ibnu Abdul Bar makna dari ucapan Ibrahim an-Nakhai ini bahwa mereka melarang, ya, seseorang itu bermudah-mudahan untuk mengatakan ushidu billah, aku bersaksi dengan menyebut nama Allah. Wa alayya ahdillah wa alayya ahdullah. Ya. Laqad kana kada, atau dia menyebutkan, ya, aku terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa nahwa dzalika, dan yang semisalnya. Jadi jangan anak-anak itu bermudah-mudahan untuk bersaksi dengan menyebut nama Allah. Karena ini berat, ya, Anda bawa-bawa nama Allah. Maka untuk melarang mereka agar jangan bermudah-mudahan dalam permasalahan ini, mereka sampai dipukuli oleh para sahabat. Ya. Qala, kemudian kata beliau, wa inna ma kanu yadribunahum ala dhalika hatta la yasiru lahum bihi adah. Hanya saja para sahabat memukul Ibrahim an-Nakhai dan anak-anak lainnya, ya, agar bersumpah atau agar bersaksi dengan menyebut nama Allah dan berjanji ini, ya, tidak jadi kebiasaan mereka. Ya. Fayahlifu fi kulli ma yasluhu wa ma la yasluh. Maka kemudian mereka bersumpah dalam perkara yang baik dan perkara yang tidak baik. Ya, jadi demikian tegasnya mereka dalam permasalahan ini, ya, mereka sampai memukul anak-anak. Awas lah kalian, kalau sampai kalian mudah bersumpah-sumpahan, ya, mudah membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai mereka memukul anak-anak tersebut ketika melanggar. Qultu, yakni Al-Hafidz, ya, kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa yuhtamal an yakuna al-amru fi syahadah ala ma qala wa yahtamilu an yakuna al-murad an-nahyu an ta'ati syahadah wa tasaddi laha lima fi tahammuliha min al-haraj. Dan bisa jadi, ya, dikemungkinkan bahwa Ya. Yang dimaksud di sini adalah dia tidak bermudah-mudahan dalam bersyahadat sehingga nanti dia akan berat untuk menanggungnya. Ya, jadi jangan bawa nama Allah karena kalian akan berat untuk menanggungnya. Wala siyama inda adaiha. Ya, li'anna al-insan mu'radun linisyan wasahwi wala siyama wahum idza dzaaka ghaliban la yaktubun. Apalagi ya ketika menunaikannya, ya, manusia ini adalah tempatnya lupa. Manusia adalah tempatnya lupa. Ya, apalagi ketika itu mereka belum terbiasa menulis perjanjian-perjanjian mereka. Ya, sehingga apa? Jangan kemudian mudah berjanji dengan menyebut nama Allah. Kalau kalian lupa, maka ini ancamannya berat. Wa yahtamilu an yakuna al-murad bin nahi 'anil ahdi ad-dukhul fil wasiyyah lamma yatarattabu 'ala dhalika min al-mafasid. Ya, wal wasiyyah tusamma al-ahd. Demikian juga yang mungkin saja yang dimaksud di sini adalah jangan bermudah-mudah memberikan wasiat. Karena wasiat ya dulu disebut sebagai ahad, sebagai perjanjian. Ya, jangan mudah memberikan wasiat. Ya. Syahid dari penuturan Ibrahim An-Nakhai di sini bahwa dahulu mereka sampai memukul anak mereka agar tidak terbiasa ya memberikan janji. Ya. Atau sebagaimana penafsiran yang disebutkan oleh Al-Hafidz, ya tidak mudah untuk memberikan wasiat. Ya. Artinya sampai sebegitunya mereka melarang anak-anak mereka sehingga mereka pun memukuli anak-anak tersebut. Ya. Jadi ini yang berkaitan dengan pemukulan. Jadi boleh saja ya memberikan pukulan kepada seorang anak apabila keadaan menuntut kita untuk memberikan hukuman atau peringatan dalam bentuk pukulan. Tapi ingat kembali, ya, di awal-awal kita sebutkan bahwa apa? Asal dari pendidikan itu adalah kelemah lembutan. Ya. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan mempercantiknya. Sebaliknya, ketika kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu, ya, tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan memperburuknya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bagian terakhir yang berkenaan dengan pemukulan ini, ya, beliau menyampaikan wattaqi dharbal aulad ala wujuhihim fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam qad naha an dzalik. Dan hati-hatilah jangan sampai memukul anak di wajah-wajah mereka. Menampar ya, menempeleng, kan sering itu ya. Ya. Dulu saya masih ingat ya punya guru ya, guru yang memang sebenarnya tidak layak dikatakan sebagai guru ya, karena perilakunya yang tidak sewajarnya. Apa-apa memukuli murid, kerjanya memukuli murid. Nah, kemudian ketika memukuli murid itu mukulnya itu ditempeleng ya, di wajah. Ya. Kemudian bawa-bawa nama Pancasila lagi ya. Kamu mau ini? Tapak Pancasila katanya. Kalau ada anak-anak itu yang dia tidak suka, yang nakal sedikit, langsung wah, tabok di wajahnya. Zaman dulu beda sama zaman sekarang. Ya. Zaman dulu belum ada komisi anak ya. Ya. Dulu tuh biasa kita di sekolah itu ya. Tapi yang nakal lah, kalau yang sopan-sopan, yang lurus-lurus ya nggak dipukuli ya. Ya. Dipukul pakai tapak Pancasila. Ya, lihat bagaimana Pancasila dijadikan alat untuk melakukan represi. Awas kamu, Bapak berikan tapak Pancasila. Maka ini hukumnya tidak boleh. Ya, mukul di wajah ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala alaihi salatu wasalam, "Idza qatala ahadukum akhahu falyajtanibil wajh." Ya, wa fi riwayatin falyattaqil wajh. Wa fi riwayatin idza daraba ahadukum. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila salah seorang di antara kalian memukul saudaranya maka hendaknya dia menjauhi wajah, jangan sampai dia memukuli wajahnya. Ya, di riwayat yang lain disebutkan falyattaqil wajh. Ya, maka hendaknya dia menjauhi dari memukul wajah. Ya, jadi kalau mukul anak jangan di wajahnya. ya. Nanti apa? Lihatlah tanda merah di pipi ya. Begitu apa? Ada wajahnya kelihatan ya, bengap, kemudian merah ya. Atau kena matanya, apalagi kena matanya kan itu bahaya sekali. Ya, saking kerasnya nabuk sampai matanya ini cacat. Na'udzubillah. Ya. Sehingga memukul anak ya, itu jangan di wajahnya. Pukul di bagian-bagian yang tidak terlihat secara jelas. Jangan sampai bekas pukulan itu terlihat. Kemudian juga yang perlu kita sampaikan dalam permasalahan memukul anak, ingat, pukulan ini adalah pukulan yang sifatnya mendidik. Ya, bukan untuk balas dendam. Tabokin semua ya. Keliru. Pukulan di sini adalah untuk mendidik. Maka pukul dengan pukulan yang sewajarnya. Ya. Misalnya dipukul tangannya dengan pukulan yang ringan, ya. Apalagi anak wanita ya, hati-hati anak wanita, sensitif sekali. Kadang kita pukul pakai ujung pena saja, ya. Itu sudah terasa ya, sakitnya tuh di sini di hatinya, ya. Makanya kita harus bijak dalam menerapkan hukuman atau peringatan dalam bentuk pukulan. Ya, kalau kita bisa ringkas ketentuan, ya, kesimpulan dari pembahasan kita, bahwa boleh saja memberikan peringatan, memberikan hukuman atau peringatan kepada anak lewat pukulan, ya, dengan syarat kita mendahulukan yang selain pukulan, sebagaimana disebutkan oleh Syekh tadi, dengan apa, motivasi atau dengan ucapan keras, atau bahkan kalau cukup dengan pandangan mata yang melotot cukup. Sehingga apa, yang namanya pukulan adalah perkara yang terakhir ketika apa yang kita lakukan semuanya tidak memberikan manfaat. Kemudian memukul tidak boleh di wajah. Atau yang kedua sebelum itu, bahwa memukul ini dalam perkara-perkara yang penting, bukan perkara yang sepele, perkara sepele kemudian dipukul, enggak. Ya, Nabi SAW itu memberikan keluasan dalam permasalahan sholat. Kalau misalnya anaknya sekedar apa, tidak merapikan mainan misalnya, ya, atau misalnya dia nggak suka suatu makanan, dia menolak suatu makanan, nggak perlu dipukul. Permasalahannya adalah permasalahan yang penting, ya, bukan permasalahan yang sepele, masalah sholat. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa pukulannya adalah pukulan yang mendidik, bukan pukulan untuk membalas dendam atau untuk melampiaskan emosi. Jadi harus bisa mengukur ya kadar pukulan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, tidak boleh memukul di wajah. Tidak boleh memukul di wajah. Ya. Ini adalah beberapa ketentuan yang berkaitan dengan memukul anak. Intinya memukul itu boleh, tapi ini merupakan opsi terakhir dalam pendidikan dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuannya. Tidak boleh berlebihan. Baik, mungkin cukup kita pelajaran kita sampai di sini. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang menanamkan rukun iman dan rukun Islam kepada anak-anak kita. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum semua. Bertemu lagi kita insya Allah di hari Jumat. Pada waktu yang sama, jam 9 pagi, insya Allah kita akan kembali bahas kitab Fikih Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan di kolom komentar. Dan bagi yang mengikuti melalui Zoom, ya, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan melalui kolom chat. Ya, silakan.